tidak bersatu itu berbahaya. Tapi ada lagi yang lebih berbahaya. Apa itu? Putus asa bersatu. Suami-suami yang kurang teguh, suami-suami yang kurang bijaksana, seringkali gampang mengeluarkan kata cerai pada istrinya. Ini laki-laki lemah. Walaupun badannya kuat, walaupun kedudukannya tinggi di perusahaannya, suami yang lemah, kepala rumah tangga yang lemah, adalah yang cepat putus asa melihat anaknya melakukan kesalahan. Berat punya anak kena narkoba. Tapi jangan terlalu cepat salahkan anakmu. Anak menjadi seperti itu gara-gara kamu, wahai ayah. Tapi jangan putus asa untuk lepaskan dia. Lihat bagaimana perjuangan Nuh ingin mengambil kembali anaknya yang sudah terlanjur jauh terbawa arus. Arusnya bukan lagi narkoba, sudah sampai laut apa arus yang membawanya. Tapi dia masih bermohon kepada Allah, mendoakan anaknya, terus mencurahkan kasih sayang. Ya sudah, kalau kamu maunya begitu, papa tidak mau tanggung jawab. Ah, ini bapak lemah. Terserah, urus diri kamu sendiri. Ini ayah, ayah galau, ayah gagal terhadap anaknya. Jangan putus asa. Tetaplah berikan kasih sayangmu yang terbaik. Apalagi kalau anakmu sudah kena narkoba, dia sudah jadi orang lain. Dia bukan lagi anak kamu yang kemarin, dia sudah bodoh. Apalagi anak kamu kalau sudah kejanduan, dia bukan anak lakuanmu yang kemarin. Dia membutuhkan kasih sayang berlipat-lipat lagi dari kamu, kesabaran yang berlipat lagi dari kamu. Dia bukan anak kamu yang kemarin itu, bukan. Dia sudah terserang mentalnya, dia sudah terserang otaknya. Semakin kamu memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, memperbanyak sabar, Allah pada akhirnya yang menyatukan hati kamu dengan anakmu. Allah pada akhirnya menyatukan kamu dan hatimu dengan istrimu lagi. Dan pada akhirnya, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum.